kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati lelah hati menunggu cinta yang selamakan hidupku. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Oh, oh, oh, sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Ku patah hati. kita bersama, ku selalu menyertai.